Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 51 dan juga seterusnya. Bagaimana puasa Anda? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Penjelasan mengenai ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Pak Quraish Shihab. Bagaimana Pak? Kabar sehat. Sehat ya Pak. Sebelum saya tanya sehat, Bapak ada jawab duanya sehat Pak. Dan juga, waduh Pak, pada hari ini rasanya kita kedatangan tamu ramai ya Pak ya. Ramai hari ini. Dari mana aja? Di ada ibu-ibu Majelis Taklim Muhajirin ya Ibu ya. Majelis Taklim Al-Ma'idah sesuai sama tema kita pada hari ini. Juga Majelis Taklim Al-Ikhlas, Majelis Taklim Pokja PKK Bekasi Jaya Indah, dan Majelis Taklim Al-Qur'aniyah RSUP Persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suaranya lemas ya Pak ya. Udah sahur belum Bu tadi? Harusnya lebih semangat ya Bu ya. Insya Allah puasa semua ya Bu ya. Insya Allah. Pak, episode yang lalu kita membahas mengenai bahwa sebelum-sebelumnya Allah membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Kemarin kita membahas tentang Al-Quran ya Pak ya. Betul. Hari ini apa Pak? Hari ini lanjutan dari itu atau konsekuensi dari petunjuk-petunjuk yang lalu. Konsekuensi dari sikap orang-orang yang memusuhi Al-Quran, enggan mengikuti tuntunannya. Itu konsekuensinya bagaimana? Baik, bisa ya, dimulai Pak? Kita mulai. Baik, ayat-ayat yang lalu itu seperti yang kita katakan tadi, berbicara tentang Al-Quran yang mengatasi, yang meluruskan apa yang keliru dari kitab-kitab Taurat dan Injil yang dikelirukan atau yang diubah oleh masyarakat yang lalu. Juga menyatakan bahwa kalau mereka itu enggan mengikuti tuntunan Al-Quran, maka itu berarti mereka memberi dalam dua tanda petik peluang kepada Allah untuk menjatuhkan siksa terhadap mereka menyangkut sebagian dari dosa-dosa mereka. Jadi mereka itu dinilai enggan mengikuti tuntunan Tuhan, tapi senang mau mengikuti tuntunan jahiliyah. Itu ayat yang lalu. Ayat kita ini menyatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Kalau memang seperti itu sikapnya orang-orang Yahudi, mengubah kitab suci mereka, enggan mengikuti Al-Quran, keinginannya mengikuti jahiliyah, maka wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia. Kita lihat. Jadi ini hubungannya sangat sangat ketat. Kalau begitu sifat-sifatnya, jangan menjadikan mereka aulia. Oke. Aulia itu apa? Aulia itu jamak wali. Wali itu apa? Kalau saya berkata wali kota, wakil. Kalau saya berkata wali nikah, wakil. Wali itu pada mulanya berarti yang dekat. Dekat. Wali kota itu adalah orang yang mestinya paling dekat kepada masyarakatnya. Orang yang paling bisa cepat membantu Anda adalah orang yang paling dekat pada Anda. Nah, dari sini lantas dikatakan wali itu pemimpin atau penolong. Wali dalam pernikahan, apalagi terhadap anak gadis, itu sebenarnya fungsinya melindungi anak gadis itu sehingga tidak dibohongi oleh pria yang hanya mau iseng sama dia. Ya kan? Ini namanya wali. dekat. Wali Allah apa artinya? Orang yang dekat pada Allah, ya kan? Seseorang yang dekat pada yang lain itu berarti dia senang padanya. Iya. Setan jauh dari kebaikan karena dia tidak senang. Nah, dari sini kata wali, jamaknya aulia, mempunyai makna-makna yang bermacam-macam. Yang jelas, kalau dia dalam konteks hubungan antar manusia, itu persahabatan yang begitu kental sehingga tidak ada lagi rahasia. Ya, orang bersahabat. Kalau dalam hubungan suami istri, itu cinta yang melebur kepribadian, bisa jadi, iya. Nah, begitu juga halnya dengan di sini. Jangan angkat mereka, Yahudi dan Nasrani, yang sifatnya seperti yang dikemukakan oleh ayat-ayat yang lalu itu, jangan angkat mereka sebagai wali orang dekat kamu. Sehingga kamu bocorkan rahasia kepada mereka. Sehingga tidak ada batas antara kamu dengan mereka. Oh, kita sama saja. Akhlaknya sama. Tak bisa sama akhlaknya. Ya kan? Kan kalau wali kan sudah sama akhlaknya. Oh, kamu punya agama begini, saya punya agama. Oh, itu sama saja. Jangan angkat orang yang, orang Yahudi dan Nasrani, yang begitu kamu jadikan dia begitu dekat. Bukan cuma pemimpin loh. Kamu jadikan dia begitu dekat. Itu sekali lagi, kalau mereka itu enggan untuk mengikuti tuntunan Allah dan hanya mau mengikuti tuntunan dari jahiliyah, seperti ayat yang lalu. Nah, kita lihat, kalau mereka mau untuk kemaslahatan kita, boleh enggak kita bersahabat? Saya dalam salah satu episode pernah bertanya, kalau yang pilot pesawat itu orang kafir yang pandai, dan ada muslim pilotnya gak pandai, pilih yang mana? Yang pandai. Iya kan? Kalau dokternya dokter Nasrani yang pandai, ada dokter muslim yang baru tamat, pilih yang mana? Itu tidak terlarang. Yang terlarang itu dalam konteks sudah lebur kepribadian saya sama dengan kepribadian dia. Saya menyampaikan hal-hal yang merupakan rahasia. Itu yang terlarang. Tapi kalau pergaulan sehari-hari, dagang, ambil barang dari dia dan sebagainya, beli dari tokonya atau tidak, itu tidak terlarang sama sekali. Saya kira jelas ya. Oke, kita. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian tentang surat Al-Maidah ayat 51 ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan kita sedang membahas ayat 51 dan sampai seterusnya. Silakan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan aulia. Jangan angkat mereka itu sebagai aulia, ba'duhum aulia uba'd, sebahagian mereka adalah aulianya sebahagian yang lain. Sebahagian orang Yahudi bekerja sama dengan orang Nasrani, walaupun berbeda agama mereka, tetapi kepentingan mereka sama untuk mencederai kamu, untuk memberikan mudarat bagi kamu. Itu seperti yang وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Siapa yang menjadikan mereka itu orang yang dekat sehingga meleburkan kepribadiannya sebagai muslim, sehingga mencintai mereka dan sama keadaannya dengan mereka, maka mereka oleh ayat ini dianggap sama dengan mereka. Siapa yang sifat-sifatnya sama dengan orang lain, maka dia dianggap sama dengan mereka. Siapa yang diantara kamu mengangkat mereka sebagai aulia, maka mereka itu dianggap bagian dari mereka, dari orang-orang Yahudi. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk. Petunjuk ada dua macam, ada petunjuk umum, ada petunjuk khusus. Petunjuk khusus itu memberitahu dan mengantar. Allah memberitahu kepada semua manusia ini jalan baik, ini jalan buruk. Tetapi ada juga yang mau mengikuti jalan baik. Allah katakan ini jalan baik, mau enggak? Mau. Allah berkata, mari saya antar kamu ke sana. Allah memberi petunjuk kepada semua manusia, tetapi dia tidak beri petunjuk dan tidak mengantar orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah tidak antar dia menuju kebaikan. Dia biarkan kamu sendiri. Suka-sukamu mau apa. Tapi kalau orang mau untuk mengikuti petunjuk Allah, Allah berkata, kamu mau, mari saya antar kamu. Itu namanya hidayat. Baik. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihi. Engkau, siapapun engkau, yang punya pandangan dan wawasan yang luas, akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya bersegera menuju kepada Yahudi dan Nasrani itu yang demikian sifat. Apa artinya ada penyakit dalam jiwanya? Apa itu penyakit? Apa itu sakit? Sakit itu ketidakseimbangan, tidak seimbang. Pernah dengar darah tinggi? Ah, berlebih ya, tekanan darahnya darah rendah? Sakit enggak itu? Ah, enggak, seimbang. Mestinya seimbang. Jasmani. Sombong. Ya, berlebih enggak itu? Rendah diri? Dua-duanya sakit. Tidak keseimbangan, itu tidak seimbang. Ada orang tidak seimbang hatinya. Dia yakin, dia tidak percaya. Di tengah-tengahnya tidak seimbang. Bagaimana itu? Dia ragu. Itu namanya tidak seimbang. Orang munafik itu ada penyakit di dalam hatinya. Orang yang ragu juga, boleh jadi dia belum munafik, masih ragu, ada penyakit juga di dalam hatinya. Nah, di sini semua orang munafik ada penyakit di dalam hatinya, tetapi tidak semua orang yang ada penyakit dalam hatinya munafik. Ya kan? Gitu. Orang yang tidak berobat bertambah sakitnya, ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah. Fazadahumullahu maradha. Allah tambah penyakitnya. Itu sistemnya. Siapa yang tidak berobat? Oke. Kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya bersegera menuju mereka. Oh, itu ada orang yang tidak senang pada Islam, tetapi dia ada duitnya di sana. Dia bersegera ke sana. Atau dia ragu, ini orang bakal menang atau bakal kalah nih? Bagaimana itu kira-kira? Orang yang tidak punya prinsip, cepat-cepat aja. Ah, ini yang ragu dalam hatinya berkata apa? Yaquluna nakhsha an tusibana da'ir. Saya itu dekat sama dia, saya takut nanti dia menang. Bagaimana kalau dia menang? Saya kan tersiksa. Da'irah. Da'irah itu seperti lingkaran. Lingkaran itu kalau berputar sekali naik sekali turun. Kali ini dia kalah, tapi jangan sampai dia menang karena berputar. Dia karena bimbang, dia bilang, daripada nanti kalah, daripada nanti dia menang, sekarang saya memihak ke Islam, lebih baik saya ke sana. Maka Allah menegur mereka. Apa tegurannya? Fa'asallahu ayya'tiya bilfath au amrim min indihi. Asallahu. Kalau secara sepintas, kata asa itu diartikan mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan bagi orang Islam melalui perjuangan dan usaha mereka yang direstui Allah, atau mendatangkan kemenangan bagi umat Islam tanpa campur tangan umat Islam, tapi Allah turun tangan langsung. Bagaimana itu? Kalau kita berjuang, menang itu ada usaha kita yang dibantu Allah. Tapi kalau ada gempa bagaimana? Itu dari Allah, ya. Nah, itu misalnya. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan bagi umat Islam melalui usaha mereka, atau tanpa usaha mereka Allah menangkan. Ya. Nah, yang saya ingin garis bawahi, Orang yang berkata mudah-mudahan itu masih belum memastikan. Ya, mudah-mudahan dia datang, belum pasti. Allah itu apa belum pasti bagi Allah? Kenapa Allah berkata begini, mudah-mudahan Allah? Kenapa itu? Ya kan? Mestinya Allah tidak usah berkata mudah-mudahan, ini udah pasti, kamu kan tahu ya Allah. Allah mau mengajar kita. Hai manusia, Allah saja berkata insya Allah. Kamu pun mestinya jangan memastikan sesuatu. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi, masih melanjutkan uraian dari Pak Quraisy Shihab ayat 51 dan seterusnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, kami masih menemani makan sahur Anda dan Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita tadi sudah katakan fa'asallahu, itu pengajaran dari Allah kepada kita agar supaya tidak memastikan sesuatu, tapi selalu berkata insya Allah. Bisa juga arti fa'asa itu begini. Hei orang munafik, hei orang yang ada penyakit dalam hatinya. Kamu berkata, jangan sampai orang-orang Yahudi yang saya dekati ini satu waktu menang. Betul, itu satu kemungkinan kan? Kenapa kamu tidak ambil kemungkinan lain? Jangan sampai umat Islam yang menang. Itu kan kemungkinan, kan juga bisa kamu katakan itu belum pasti. Nah sekarang, kalau ada dua yang tidak pasti, kamu perlu pilih yang mana yang paling mendekati kepastian. Lihat temannya siapa. Umat Islam temannya Allah. Itu dia punya teman siapa? Setan. Ah, kamu mau pilih yang temannya Allah yang bisa memenangkan, atau kamu mau pilih yang temannya setan yang tidak bisa memenangkan, terserah kamu. Ya kan, itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Fa'asallahu ayyati bil fathi aw amrin min indi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Ketika itu, kalau datang kemenangan, mereka akan menyesal dengan penyesalan yang sebesar-besarnya. Karena mereka pasti tersingkir. Kamu bukan dari kelompok ini. Kita lanjutkan. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum. Orang-orang yang beriman bertanya, apa itu orang yang selalu bersumpah bahwa kita itu bersama kamu? Itu ada orang yang munafik. Kalau pada umat Islam, oh, kami ini mendukung Anda, kami ini begini, kami ini begini, kami bersama kamu. Padahal hatinya tidak bersama dia, walaupun dia bersumpah. Sampai sekarang ada yang seperti itu kan? Oh banyak. Ini oleh ayat ini dikatakan habitat a'maluhum. Habitat a'maluhum, hapus amal mereka. Itu biasa diterjemahkan begitu. Sebenarnya kata habitat itu begini. Kita pernah lihat orang bengkak kakinya. Saya katakan bengkak. Bisa juga kita lihat orang besar kakinya. Orang yang tidak tahu dikiranya dia gemuk. Iya. Padahal tumor. Iya kan? Habitat begitu. Itu orang yang gemuk amalnya, Anda lihat, tapi sebenarnya tumor. Itu arti habitat pertama. Kelihatannya di luar, wah ini seger nih, besar nih, tapi habitat amal ya. Nah, terus di, untuk mudahnya jadikan hapus amalnya, rusak amalnya, binasa amalnya, amal baiknya tidak ada artinya, itu daging-daging busuk. Habitat amalum fa asbahu khasirin, sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang rugi. Nah, baru dikatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad, yang keluar dari tuntunan agama? Antara lain apa? Mengangkat mereka yang senang untuk merugikan kamu, mengangkat sebagai teman-teman akrab sehingga lebur kepribadian kamu sebagai muslim, itu terancam dia murtad. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan binasakan kamu dan mengganti kamu dengan orang lain. Kalau kamu murtad, ada yang lain yang sifatnya bagaimana? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah senang kepadanya, cinta kepadanya, dan dia juga cinta pada Allah. Cinta itu adalah mendahulukan kekasih dari teman. Ya, kalau suami istri mendahulukan istri atau mendahulukan suami dari orang lain, itu yang cinta. Ya, kalau Allah mencintai seseorang, dia mendahulukan orang itu dari yang lain. Kalau manusia mencintai Allah, maka dia mendahulukan Allah atas yang lain. Orang-orang yang akan diangkat Allah itu yuhibbuhum, mereka itu dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintainya. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka itu rendah hati, ramah dengan sesama orang yang beriman, tidak sombong, ramah. Tetapi a'izzatin alal kafirin, dia itu bersikap tegas, dia itu berwibawa, dia itu mulia di hadapan orang-orang kafir. Mulia, saya tidak perlu minta sama dia. Itu orang mulia yang tidak minta. Dia tegas. Kalau ada kesalahannya, ada yang tidak ini, dia tidak tertawa begitu. Kalau dia tertawa, dia mendorong untuk ini. Bukan artinya tegas lantas dia pukul dia ini. Tidak. Dia bersikap tegas. Azillatin a'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu terus berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak khawatir mendapat celaan dari orang. Ada orang, Bu, ya. Kita lihat. Oh, ini udah waktu salat nih. Misalnya kita nih sudah waktu salat, ada orang enggak salat. Saya mau tegur enggak enak, ya. Nanti dianggap saya ini, ini takut celaan sehingga enggak tegur. Itu bukan sifat seorang yang beriman. Walaupun dia tidak harus katakan terang-terang dia pergi salat. Yeah. Tapi boleh jadi dia bisik. Boleh jadi dia beri contoh. Oke, maaf ya, saya mau salat dulu. Dia tidak malu. Ada yang keliru. Dia tegur. Tapi tegurannya tidak di depan orang. Dia panggil baik-baik. Dia beritahu baik-baik. Dia lihat waktu. Itu seorang. La yakhafuna laumata laim. Mereka itu tidak takut, tidak risih dari cercaan, kritik orang yang lain. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah cinta kepada Allah, sikap berjihad dan lain-lain sebagainya adalah anugerah yang datang dari Allah. Dan anugerah Allah itu sangat banyak. Itu ayat kita. Baiklah. Alhamdulillah Pak Quraish sudah menguraikan ayat 51 sampai 54. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi dengan sesi tanya jawab setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu Bu Sesi, yang sangat ditunggu-tunggu karena ibu-ibu ini penasaran, Pak, ya kan? Ingin bertanya. Jadi saya beri kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya 3 pertanyaan, ya. Silakan, Ibu. Siapa duluan? Ya, langsung Ibu. Kalau di dalam organisasi kemasyarakatan mempunyai pemimpin non-muslim, apakah tindakan kita sebagai muslim? Terima kasih. Iya, saya tadi sudah katakan bahwa jangan artikan aulia itu sebagai pemimpin secara mutlak. Yang dilarang itu adalah menjadikan dia dekat, apa dia pemimpin sehingga melebur mempersamakan segalanya dengan dia, itu kan tadi ya. Kalau seandainya dia yang memimpin itu, kepemimpinannya memberikan kemaslahatan buat kita, maka tidak ada masalah. Kita pada ayat-ayat yang lalu, episode-episode yang lalu, kita katakan Allah memerintahkan kita bekerja sama dalam kebaikan dan kesejahteraan bersama. Tidak ada masalah. Hanya memang saya ingin katakan, semakin sesuai pemikiran Anda dengan anggota suatu organisasi, itu bisa semakin lancar jalannya organisasi. Semakin berbeda, itu bisa menjadi hambatan. Nah, kalau memang ini sejalan, ini tidak ada masalah. Karena selama syaratnya, selama untuk kepentingan bersama, selama tidak merugikan umat Islam. Saya kira jelas ya Bu ya. Ya, jadi jangan anggap, wah ini nanti kalau ininya, apalagi di negeri-negeri yang non-muslim, bisa jadi pimpinannya itu memang non-muslim. Bisa jadi kalau dalam pemerintahan, kita pun di sini, pemerintahannya bisa jadi menterinya bukan muslim. Ya, jadi, oh enggak mau saya taat ini. Enggak dong. Saya kira jadi atasannya direktur-direkturnya non-muslim. Atau direkturnya, atau ininya, atau organisasi kemasyarakatan pun bisa begitu. Kita lihat kemaslahatan atau tidak. Selama tidak bertentangan juga prinsipnya, Pak. Selama prinsip-prinsipnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu. Baik, jelas ya Ibu. Silakan pertanyaan berikutnya. Siapakah kaum yang dijanjikan Allah dalam ayat 54 tadi, Bu? Terima kasih. Wah, saya jawab singkat aja, Bu ya. Allah tidak menyebut siapa dia. Jadi kita tidak bisa memastikan siapa dia. Tapi siapa tahu orang Indonesia, Bu. Insya Allah. Siapa tahu. Kita kan mayoritas bangsa kita umat Islam. Siapa tahu. Mudah-mudahan aja. Okay. Mari kita berdoa sama-sama, Bu. Supaya umat Islam kita ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Ibu. Silakan. Pada ayat 52, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya meminta wali kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bencana apa yang dimaksud dan apa konteks yang melatar belakangi pernyataan mereka itu? Makasih. Baik, Bu. Ketika Nabi di Madinah, orang-orang Yahudi memusuhi Nabi dan umat Islam. Sehingga sekian kali terjadi konflik, peperangan, persaingan yang sedemikian ketat antara umat Islam dari satu umat beriman di satu sisi dan orang Yahudi atau Nasrani di sisi lain. Di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang munafik. Di Medina itu sudah ada orang munafik. Dia lihat pertarungan ini sedang berjalan. Belum jelas persis siapa pemenangnya. Ya, jadi bagaimana nih? Samalah kalau misalnya ada orang-orang yang di pemilihan umum dia lihat, oh ini siapa yang menang nih? Hah? Dia mau pasang kaki di dua tempat, ya. Kalau ini menang dia untung, kalau itu menang dia untung, ya. Itu kan munafik itu. Itu kan ragu. Nah, kalau ini menang, saya pasti tidak dapat keuntungan, paling tidak dapat keuntungan materi kalau saya tidak memihak dia. Dan itu dia anggap bencana. Bisa juga lebih dari itu. Kalau ini menang, lantas terjadi sesuatu yang membuktikan kepemihakan saya kepada itu, bisa jadi saya disiksa, bisa jadi saya ditahan, dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari bencana itu. Jelas Bu ya, jadi ini berbicara tentang orang-orang yang ragu, termasuk orang munafik. Ini saya kemana nih saya? Kiri atau kanan? Kenapa kamu tidak ikut Islam? Saya takut jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diduga. Saya kira demikian. Kadang kan kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja ya Pak ya. Ini ciri-ciri yang jelas kalau dia itu orang munafik seperti apa Pak? Oh, ciri-ciri orang munafik itu Nabi banyak menceritakan orang munafik. Kalau berbicara bohong, nah, atau kalau berjanji ingkar janji, kalau sholat malas, zikirnya kurang, nah, itu tanda-tanda munafik itu. Kalau suruh sholat malasnya minta ampun, iya, ya, Pak. Iya, malasnya minta ampun. Disuruh sholat tunggu dulu. Tanda-tanda. Baik, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, mohon sabar ya Bu, karena kita akan jeda sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan sesi tanya jawab ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sampailah kita segmen tanya jawab lagi. Sebelum saya memberikan Pak Kuresep kesimpulannya, Bapak memberikan kami kesimpulannya, saya berikan dua pertanyaan Bu ya. Cukup ya? Ya, silakan. Yang mana dulu silakan. Ya Ibu, langsung Ibu. Ada dua dokter Muslim tapi jahil, yang kedua non Muslim cerdas. Sementara kita memilih yang cerdas. Bagaimana menurut Islam, sementara dokter itu adalah dokter kandungan? Ada dua dokter, satu pandai tapi Muslim, satu pandai tapi non-Muslim, yang satu Muslim. Tidak pandai. Ya. Janganlah dinamai dokter jahil ya, tapi tidak pandai, dia Muslim. Oke. Okay. Khusus dokter kandungan, ya Bu. Kok dokter kandungan atau bukan, pilih yang paling maslahat buat Ibu. Ya kan? Memang dalam konteks dokter kandungan ada sedikit permasalahan. Yang Ibu tidak sebut, tapi saya mau sebut. Kalau dia laki-laki, bagaimana? Supaya ekstrim lagi pertanyaannya, satu dokter pandai non-Muslim lelaki, ya kan? Satu dokter tidak pandai Muslim perempuan. Ya kan kalau begitu kan kalau bertanya itu, baru atau itu yang Ibu maksud? Kita bicara secara umum. Yang haram itu ada dua macam. Ada haram karena zatnya, ada haram karena mengantar kepada keharaman. Dia sebenarnya bukan itu tujuan pengharamannya. Saya beri contoh. Menutup, membuka aurat itu haram. Ya. Berzina itu haram. Tapi ini beda. Kalau zina tidak boleh. Haram. Kecuali terpaksa, dipaksa. Diperkosa. Jadi diperkosa, saya bagaimana? Ya apa boleh buat, ya kan? Nah, membuka aurat itu haram karena dia bisa mengantar kepada perzinahan. Beda enggak sekarang tingkat haramnya? Beda. Yang tingkat haramnya pada tingkat yang lebih di bawah itu dibolehkan kalau ada kebutuhan yang mendesak. Itu sebabnya seorang baik laki-laki maupun perempuan pergi ke dokter, boleh enggak dia buka auratnya? Auratnya dia buka. Boleh kalau ada kebutuhan. Ya kan? Jangan dia pergi buka begitu. Nah ini, jadi kembali kepada ibu tadi, kita lihat kebutuhan. Memang kita harapkan bahwa dokter-dokter kandungan itu supaya perempuan, supaya tidak risih. Kalau ada perempuan yang muslimah, yang pandai, yang ini, pergilah sama dia. Jangan pilih yang lelaki. Tapi kalau kebutuhan mendesak, itu tidak ada masalah. Nah, hanya untuk menjaminnya itu perlu ada langkah-langkah. Adalah suaminya yang hadir. Ada. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Baik. Jelas ya, Bu, ya? Baik. Pertanyaan berikutnya. Silakan, Ibu. Tadi dijelaskan tentang keseimbangan kepribadian. Bagaimana Islam menuntun kita agar kita menjadi pribadi yang seimbang? Terima kasih. Bagaimana Islam menuntun kita supaya menjadi pribadi yang seimbang? Semua tuntunan Islam itu mengarahkan kita kepada keseimbangan. Bahkan dalam pandangan Islam, kebaikan itu adalah keseimbangan. Nah, jadi sekarang begini, tergantung apa yang kita mau lakukan. Mau menyumbang, jangan menyumbang terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit, seimbang. Nah, itu. Mau ibadah, jangan ibadah segala macam mau dikerjakan, jangan juga tidak, seimbang. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kan begitu. Jadi semua tuntunannya itu seimbang. Ikuti saja. Berani itu pertengahan keseimbang antara penakut dan ceroboh. Ya kan? Ceroboh. Kita dalam hubungan kebutuhan faali, dia larang lapar, dia larang juga terlalu kenyang, ya, ya. Nah, seimbang semua begitu. Allah juga lebih menyenangi kita yang konsisten, ya Pak, ya, ya. Daripada terus-menerus dilakukan tapi konsisten, daripada melakukan yang banyak tapi besoknya sudah tidak melakukan. Betul, lagi. Kita ini ummatan wasatan, kita ini umat yang seimbang, umat pertengahan. Baik, Pak, saya akan berikan kesimpulan. Saya kira kesimpulannya yang pertama, janganlah mengangkat sebagai teman sangat dekat sehingga melebur kepribadian Anda sebagai muslim, non muslim. Tetapi bergaul dengan baik, bersahabat, berdagang tanpa melebur kepribadian itu tidak terlarang. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang terdapat penyakit di dalam jiwanya adalah orang yang ragu atau orang munafik. Orang-orang semacam ini hendaknya mengobati dirinya dengan mengikuti tuntunan agama. Itu dua. Yang ketiga, jangan memastikan sesuatu, tetapi selalu menyebut jika dikehendaki Allah untuk sesuatu yang Anda akan lakukan di hari datang. Yang keempat yang kita mau katakan lagi, bahwa orang-orang yang tidak beriman, walaupun amal-amalnya terlihat baik, tapi itu adalah bagaikan tumor di dalam badan. Tidak dinilai. Yang terakhir yang saya ingin katakan, bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, selalu rendah hati dan ramah dengan sesama muslim, tetapi penuh wibawa menghadapi non-muslim. Saya kira. Baik, terima kasih Pak atas uraian yang sangat jelas ini. Terima kasih Ibu-ibu sudah kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita mengenai surat Al-Maidah ayat 51-54. Semoga melalui pertemuan kita pada kali ini membuat kita memiliki sifat yang lemah lembut, dan juga kita dapat memilih mana teman yang pantas dijadikan teman dekat. Dan semoga kita juga mempunyai sikap tegas terhadap orang-orang kafir. Saya Inaga Kusarawati, kita akan berjumpa lagi di episode mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.